Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة العشاء، رحمني الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Di antara hikmah ketika seseorang menjaga puasanya untuk tidak terputuskan, tidak batal, maka dia bersungguh-sungguh. Ada kekhawatiran, bahkan ada ketakutan, bahkan ada perasaan sangat merugi sekiranya dahaga dan rasa lapar yang telah dijalaninya menjadi sia-sia. Dia menghindari segala sesuatu yang bisa membatalkan. Dan ini merupakan salah satu sifat yang melatih kita untuk memperkuat dan menjadikan semakin peka perasaan muraqabatullah. Ketika kita berupaya untuk menjaga puasa kita, karena kita tahu tidak hanya sekadar Allah yang memerintahkan, tapi dengan penuh keyakinan dan kesadaran bahwasanya Allah mengawasinya. Dan inilah salah satu sifat yang harus selalu kita miliki, kita jaga, dan kita kuatkan. Dan memang perjalanan kehidupan kita adalah sebuah perjalanan kehidupan untuk melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Allah menciptakan kita dalam keadaan tanpa adanya peraturan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwa manusia akan dibiarkan dalam keadaan sudah? dalam keadaan tanpa ada perintah dan larangan. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum mentafsirkan ayat ini, apakah manusia menyangka Allah ciptakan la yu'maru wa la yunha, dengan tanpa diperintahkan, tanpa adanya perintah, tanpa adanya larangan, tidak diperintah dan tidak dilarang. Apa jadinya sebuah kehidupan yang tanpa larangan dan tanpa perintah? Dan tentunya hal ini akan terwujudkan ketika seseorang merasakan muraqabatullah, sehingga dalam definisi yang ringkas Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala beliau berkata, ketika beliau ditanya bagaimana mewujudkan muraqabah, kata beliau, kun abadan ka'annaka tarallah, posisikan diri kalian untuk selalu merasakan bahwa seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Dan ini mengingatkan kepada posisi yang paling tinggi, yaitu al-ihsan, yang mampu memposisikan dalam kehidupan seakan-akan dia melihat Allah. Dan tentunya tidak akan mungkin kita bisa melihat Allah di dunia, tapi yakinlah bahwasanya Allah pasti melihat apa yang ada pada kita, melihat kita. Dalam definisi yang lain dikatakan muraqabah adalah sebuah keyakinan bahwa Allah la yakhfa alaihi syai'un min amrik, bahwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun sekecil apapun yang tersembunyi dari urusan kita, apa yang terbersit di hati kita, apalagi sesuatu yang zahirah, yang nampak. Semuanya, bahkan Allah katakan la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', apalagi urusan kita, apalagi manusia. Ini muraqabah. Untuk meringkaskan mengingat waktu, seseorang yang merasakan muraqabatullah dikatakan para ulama akan bisa merasakan ta'mal iman, merasakan bagaimana rasa keimanan yang sejati, manisnya keimanan, halawatul iman. Di dalam hadis dari Abdullah bin Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salatun man fa'alahun ta'ima ta'mal iman, tiga perkara yang sekiranya tiga perkara ini ada, maka dia akan merasakan. Rasulullah menggunakan kata-kata ta'ima lebih daripada sekedar merasakan sesuatu apa yang kita rasakan oleh mulut kita. Apa yang dirasakan oleh mulut kita sekejap dan lenyap. Tapi ini dirasakan oleh hati. Yang akan berkesinambungan insyaAllah. Salatun. Disebutkan di antaranya, setelah Rasulullah menyebutkan orang yang beribadah kepada Allah, man 'abadallah wahdahu la syarika lah. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Kemudian orang yang membersihkan hartanya. Di penghujung hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man zaka nafsahu." Yaitu orang yang berupaya untuk menjaga kejernihan hatinya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa tazkiyatun nafs?" Bagaimana seorang menjaga hatinya? Disebutkan ibadah, disebutkan kewajiban yang harus ditunaikan terhadap hartanya, tapi di penghujung dikatakan wazakah nafsah, dan orang yang membersihkan hatinya. Para sahabat bertanya, apa sifatnya? Apa tazkiyatun nafs? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membersihkan hatinya, yang menjaga jernihnya hatinya adalah orang ay yakuna Allah ma'ahu aina ma kan, yaitu seorang yang mampu meyakini dimanapun dia berada Allah bersamanya. Ini orang yang zakah nafsa, dimanapun dia meletakkan kakinya maka Allah bersamanya. Ini yang akan mampu merasakan ta'mal iman, rasa kenikmatan dari keimanan. Yang kedua, ketika orang memiliki sifat muraqabatullah, Allah akan jauhkan dari bentuk-bentuk yang Allah akan murkai ketika orang itu melakukannya. Allah akan jauhkan dari kemaksiatan ketika jujur dan ada perasaan muraqabatullah. Dan itu sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu mengkisahkan sab'atun yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi Allah kelak di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Disebutkan di antaranya rajulun da'atuhum ra'atun dhati mansibin wa jamal. Waqala inni akhafu Allah. Seorang lelaki yang digoda dipanggil oleh seorang wanita memiliki posisi strata tinggi dalam masyarakat. Jelita menggodanya dan menyuruhnya untuk berbuat kemaksiatan. Tapi dengan taufik dari Allah mampu dia menghindari, dan itu taufik dari Allah. Orang terjaga dari kemaksiatan, Allah yang menjaganya. Sehingga lisannya mampu berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Ini taufik. Dan ini bukti dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfadka, jaga Allah, Allah akan jaga. Yang ketiga, keindahan dari muraqabatullah, akan melahirkan upaya untuk menyempurnakan semua bentuk kebaikan, menyempurnakan ibadah dalam bentuk yang terbaik, tentunya dalam sebuah tujuan untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Manzur rahimahullahu ta'ala beliau berkata, man raqaba Allah ahsanal ibadah. Orang yang senantiasa raqaba Allah, mengingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan, yakin Allah senantiasa bersamanya, yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatnya, yakin bahwasanya Allah akan memberikan balasan, maka dia akan memperhatikan semua apa yang akan dia lakukan sebaik mungkin, sehingga amalan seorang hamba yang merasakan muraqabah Allah tidak monoton. Dia akan memperhatikan bagaimana sisi kesempurnaan. Setiap amalan dia perhatikan. Mencakup semua nilai kebaikan dalam agama. Apa yang akan mendekatkan kepada Allah, dia sempurnakan semua sisi. Ini orang yang berupaya untuk muraqabah Allah. Dan puncaknya janji Allah yang merasa, yang senantiasa menghadirkan Allah, dalam arti merasakan muraqabatullah, syurga baginya. Allah berjanji dalam Al-Quran, innal ladzina yakhshawna rabbahum bilghaib lahum maghfiratun wa ajrun kirim. Sesungguhnya orang yang senantiasa yakhshawna rabbahum bilghaib, yang senantiasa takut kepada Allah, perhatikan, bil ghaib, diingatkan oleh para ulama, saat yang menjadi motivasi beramal itu adalah perkara yang ghaib, ini yang paling bertahan. Dan ini akan bisa memunculkan lompatan amalan yang ada kalanya di luar praduga seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menjadi motivasi adalah perkara yang gaib. Allah yang maha melihat. Allah yang menjadikan syurga. Yang tidaklah dia lihat syurga itu. Takutnya dia terhadap neraka. Dari ancaman Allah. Dan tidaklah pernah dia melihat neraka. Tapi dia takut kepada neraka. Ketika yang menjadi motivasi dia mendekat kepada Allah, perkara yang gaib, ini yang paling bertahan. Ini yang Allah akan berikan ampunan kepada mereka. Ini manfaat samarat bagi orang yang senantiasa merasakan muraqabah Allah. Dan yang perlu kita ingat, orang yang tidak berupaya untuk menghadirkan muraqabatullah dalam kehidupannya, maka dia akan terjebak dalam dua sifat. Yang pertama, lambat laun dia akan mendekati sifat orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Orang-orang munafik yang mana dia lepas tentunya, ketika munafik adalah seorang munafik yang benar-benar munafik. Subhanallah. Mereka menjadikan amalan di batasan pandangan manusia. Dan ketika lepas dari pandangan manusia, maka menjadi orang yang kufur kepada Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna min Allah. Di hadapan manusia mereka menyembunyikan sesuatu, tapi mereka tidak pernah menyembunyikan di hadapan Allah. Artinya, ketika mereka di hadapan manusia menipu dengan lahiriahnya. Wallahu a'lam. Dan yang paling keji tentunya, ketika mereka bersama orang-orang yang beriman, mereka menyatakan amanna, tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, kami sama dengan kalian. Kita kembali kepada orang munafik dengan tongahnya dan dengan sombongnya dan menyatakan kami sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Wala ilaha illallah. Yang kedua, yang terakhir, orang ini Allah akan semakin benamkan dalam ragam kemaksiatan. Orang yang tidak memiliki muraqabatullah, Allah akan benamkan dalam kemaksiatan. Dan disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di hari kiamat dihadirkan orang-orang yang seakan-akan dia memiliki kebaikan yang demikian besarnya seperti gunung Tihamah, putih dan besar, tetapi tiba-tiba menjadi hamba'an manthura, menjadi debu yang berterbangan, dalam keadaan semua orang melihat itu adalah kebaikan, bahkan orang melihat dan meyakini itu adalah kebaikan, tetapi menjadi sesuatu yang tidak berarti di hari kiamat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang yang Allah benamkan dalam kemaksiatan. Ketika dia bersama manusia, dia menjaga ketaatannya kepada Allah. Wa idza khala bi maharimillah intahakuha. Tapi tatkala dia menyendiri, dia puaskan dengan kemaksiatan kepada Allah. Wa intahakuha. Dia memuaskan. Berkhalwah dengan kemaksiatan kepada Allah. Yang seharusnya ketika dia berkhalwah bersama Allah, wafadat ainahu, ketika dia menyendiri seharusnya basah air matanya takut kepada Allah. Tetapi orang ini Allah benamkan tatkala sendiri di dalam kemaksiatan kepada Allah. Hal itu ketika sirnanya atau menghilangnya atau menipisnya muraqabatullah. Untuk meringkaskan, mengingat waktu 3 menit, di antara perkara yang dengannya kita akan mendapatkan muraqabatullah, yang pertama, kita harus semakin mengenali ma'rifatullah. Dan tentu ketika seorang semakin mengenali Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia, ini tentunya akan semakin menguatkan muraqabah. Akan semakin menguatkan muraqabah. Yang kedua, tertanam keyakinan bahwa fisiknya kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Ketika Allah berfirman, yaitu ketika Allah tutup mulut-mulut kita, wa tukallimuna aydina wa tashhaduhum arjuluhum bima kanu yaksibun, saat kami tutup mulut-mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi dari apa yang mereka lakukan, mereka akan menjadi saksi untuk kita. Yang ketiga, yang terakhir, bumi yang kita berpijak di atasnya akan menjadi saksi di hari kiamat dari perilaku dan perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia dibangkitkan, maka kelak bumi akan menjadi saksi. Wahiyya tashhad bima fa'ala abdullah wa amatullah. Dia akan menjadi saksi apa saja yang dilakukan oleh para hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba Allah wanita ketika dia berada di atas punggung-punggungnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan muraqabah dalam kehidupan kita, dan kepada Allah kita beristighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni lautan dosa kita yang sedemikian banyak, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendekatkan kita kepada pintu taubat, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita dengan yang kita menggapai husnul khatimah. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.